Ya, barakallahu fikum. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Masih tersisa waktu. Iya, iya. Silakan, Pak. Waalaikumsalam. Kurang jelas, Pak. Tolong lebih keras lagi, ya. Iya, tapi. Bagaimana mengevaluasinya, apakah amalan kita diterima atau tidak? Begitu pertanyaannya. Cara mengevaluasi amalan diterima atau tidak? Iya. Tentunya masalah ini masalah memastikan amalan kita diterima oleh Allah atau tidak, kan sebenarnya masalah ghaib, ya. Masalah ghaib sebenarnya. Nah, hanya saja kami ingin menyampaikan bahwa orang-orang yang benar-benar beriman itu, ya, dalam beribadah mereka memadukan antara harapan dan takut. Jadi berharap dan juga takut. Berharap amalannya diterima oleh Allah, dibalas oleh Allah, tapi juga takut kepada Allah, takut adab Allah. Dan orang yang beriman itu sebenarnya dalam kondisi dia penuh kekhawatiran amalannya ditolak oleh Allah. Ya, ditolak oleh Allah. Digambarkan oleh Al-Hasan Al-Basri bahwa mukmin yang sebenarnya yang sejati itu adalah mukmin yang selalu khawatir terhadap dirinya. Dia tidak merasa aman. Ya, dia tidak merasa aman. Ya. Dan dalam Al-Qur'an salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal itu, bahwa mereka orang-orang yang beriman itu beramal mendatangkan amalan-amalan soleh dalam keadaan mereka itu takut amalan mereka jangan-jangan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama. Dengan demikian ini membuat kita selalu berikhtiar semaksimal mungkin ketika hendak beramal ibadah untuk memastikan amal ibadah itu benar-benar kita punya dalil. Ada dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kita punya ilmu yang jelas bahwa itu memang amal yang disyariatkan. Dan ketika kita mengerjakannya, kita berjuang untuk ikhlas. Ikhlas dalam beramal. Bukan karena ingin dipuji, ingin disanjung. Ya. Ini ikhtiar kita. Nah, kemudian berharap kepada Allah dan juga kita takut, ya. Selain itu, sebenarnya di majelis kita yang lalu sudah kita lewati salah satu faedah dari pelajaran kita ini, kajian kita ini, ya, disebutkan oleh ulama bahwa ulama mengatakan ketika seseorang usai beramal soleh, melakukan kebaikan, kemudian dia ikuti setelah itu dengan kebaikan berikutnya, itu tanda kebaikan sebelumnya diterima oleh Allah. Ini salah satu yang bisa jadi acuan. Ya, bahwa thawabul hasanah al-hasanatu ba'daha. Pahala ganjaran satu kebaikan dikerjakan adalah Allah memberi dia taufik, menolong dia mengerjakan kebaikan lagi setelahnya. Beda dengan seseorang usai beramal soleh, misalkan usai beramal ibadah, berbuat kebajikan, setelah itu dia melakukan maksiat. Wah, ini dikhawatirkan, ini tanda jangan-jangan memang amalannya tadi tertolak. Karena amalan, amal soleh itu harusnya menambah iman. Setiap kali kita usai beramal soleh, iman bertambah, iman bertambah. Jika iman bertambah, harusnya semakin giat beramal. Semakin giat beramal, diikuti dengan amal berikutnya. Jika justru setelahnya malah berbuat maksiat, ya, yang menunjukkan seakan amal yang dilakukan tadi ini tidak menambah kuat imannya. Buktinya setelahnya malah melakukan maksiat, menjadikan lemah imannya. Maka itu tanda amalannya tadi tertolak. Nah, bisa jadi tanda amalannya tertolak. Ini diantara yang disebutkan oleh ulama, mungkin bisa jadi acuan. Wallahu a'lam. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Ada pertanyaan satu lagi mungkin bisa terjadi pada sholat berjamaah, imam berdiri saat seharusnya tasyahud awal. Diingatkan oleh makmum, maka imamnya duduk tasyahud awal dan melanjutkan sholat sampai selesai. Ya, tetapi dia tidak sujud sahwi. Nah, pertanyaan, apa hukum sujud sahwi? Bagaimana tindakan makmum? Bagaimana kedudukan sholat berjamaahnya? Subhanallah. Sebenarnya dalam hadis Nabi, imam kalau sudah terlanjur berdiri, sudah berdiri sempurna di rakaat ketiganya, dia sudah pindah rukun. Dia sudah di rukun berikutnya, sudah rakaat ketiga, itu tidak boleh kembali duduk. Tidak boleh kembali duduk. Teruskan saja sudah. Tetapi tasyahud awal tadi yang ditinggalkan, yang itu hukumnya wajib, bukan rukun. Tasyahud awal bukan rukun. Hukumnya hanya wajib. Artinya cukup diganti sujud sahwi. Sebagaimana yang pernah dialami oleh Nabi SAW. Nabi pernah lupa tasyahud pertama dan diganti dengan sujud sahwi sebelum salam. Dan Nabi mengatakan jika sudah terlanjur berdiri, jangan kembali duduk. Kenapa? Karena sudah pindah rukun. Diteruskan saja sudahnya, sudah luput waktunya untuk kembali menyusulkan itu. Nah, jadi keliru jika sudah berdiri kemudian kembali duduk. Harusnya lanjut, hanya saja nanti sebelum salam sujud sah. Nah, adapun jika baru hendak berdiri bergerak tapi belum berdiri sempurna, yakni baru beralih dan belum sampai ke rukun berikutnya, masih bisa kembali. Ketika sadar diingatkan balik lagi duduk. Ya, balik lagi duduk. Nah, tidak masalah. Ya. Dan jika baru hendak berdiri kemudian diingatkan, ya, baru hendak berdiri kemudian diingatkan dan dia kembali menyusulkan, maka itu tidak dianggap, maka tidak perlu sujud sahwi. Nah. Allahu musta'an. Jadi jika sudah seperti ini, ya jadi kacau. Ditanyakan di sini bagaimana tindakan makmum. Makmum sendiri jadi bingung di sini. Nah, yang jelas kaidahnya, jika imam melakukan tindakan yang salah dalam sholat dan kita sadar tahu itu salah, ya, kita pasti bahwa itu salah, kita tidak boleh ikut. Kita cukup menunggu. Kita jangan mengikuti kesalahan yang dilakukan, ya, oleh imam dalam keadaan kita sadar dia salah. Adapun kalau kita sama-sama tidak sadar, enggak masalah. Ya. Berarti dalam hal ini, wallahu a'lam, karena kita sudah terlanjur berdiri dan kita tahu, kita ilmui itu sudah harusnya tidak boleh kembali, maka kita tunggu saja dia. Nah, kita tunggu saja makmumnya, karena kita tidak mungkin mengikuti kesalahan dia, ikut kembali duduk. Bolak-balik dari rakaat ketiga kembali lagi ke rakaat kedua. Karena duduk kembali itu kembali ke rakaat kedua namanya, padahal sudah di rakaat ketiga. Ya, kecuali jika baru sedang bergerak masih bisa dalam hadis. Sama halnya jika imam berdiri ke rakaat kelima. Dia tidak sadar berdiri ke rakaat kelima. Kita sebagai makmum yang tahu bahwa dia salah, kita pastikan dia salah. Kita sadar salah ini rakaat kelima. Maka kita jangan berdiri. Jika kita ikut berdiri melakukan kesalahan dalam keadaan sadar, sholat kita batal. Adapun imam kita tidak batal karena dia sahu. Tapi kita yang tahu dan sadar kemudian ikut berdiri, batal sholat kita. Artinya apa? Kita tetap duduk menunggu. Menunggu karena dia tidak sadar, tunggu saja sampai kita tahiyat, perpanjang saja doa tahiyatnya, nunggu sampai dia tahiyat dan salam, kita ikut salam bersamanya. Pilihan yang kedua, kita keluar dari jamaah, kita berniat sholat sendiri, menyelesaikan sendiri, karena sudah tidak bisa mengikuti imam yang ditanggap salah, ya seperti itu. Dan yang jelas imam jika melakukan sahwu, ya meninggalkan suatu perkara wajib, ditutupi dengan sujud sahwi. Jika kekurangan sujud sahwinya setelah, jika itu kekurangan sujud sahwinya sebelum salam, kaidahnya begitu. Jika tambahan maka sujud sahwinya setelah salam, afdalnya begitu. Allah alam sementara ini, ya karena sudah masuk waktu, kami jemputnya sampai di sini. Subhanallah, alhamdulillah.